السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-12. Nah, silakan. Ya, silakan dibaca Pak Edi. Nah, Ustaz. 12 Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna dhanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna sesungguhnya kami dhanna an lan nu'jizahu. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari Allah, dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Wa harfu atin anna harfu taukid wa naskin na isimnya donanna fi'il mazi nanya fa'ilnya an harfu an mahjariyah. An itu kemarin harfu taukidin dia mukhaffafah ya, ditakhfif. Asalnya anna ya. An itu li takfif lan harfu naskin nu'jiza fi'lam amr fi'l mudore nasob ilan allaha maf'ul bi fi al fil ardi jar majrur wa harfu atin lan harfu naskin nu'jiza fi'l mudore nasob dengan lan tu maf'ul bi haraban maf'ul bi yang kedua. Haraban ini dia sebagai objek atau sebagai keadaan? Haraban itu artinya kan melepaskan diri dari melepaskan diri kak. Haraban itu kan menjelaskan keadaannya. Keadaan. Jadi ini hal ya, dan maful bi karena dia nggak bisa jadi sebagai objek. Akhirnya wa anna wa anna aikonna an ayakunna anna allaha qadiru alaina wa anna nafi qabdatihi wa sultanihi walan nafu tahu ida arada binam inna amron ainama kunna walan nastati'a An nuflita min ikobihi wa haroban ila samai in aroda bina sawaan. In aroda bina su'an. In aroda bina su'an. Dan sesungguhnya ikonna dan sesungguhnya kami yakin. Sesungguhnya kami yakin bahwa Allah itu maha menentukan atas kami dan sesungguhnya kami di kogotihi Basul Tuhan dan dalam kekuasaannya. Ya, di dalam genggaman dan kekuasaannya. Dalam genggaman dan kekuasaannya. Dan tidak akan naku tahu. Tidak akan bisa lari darinya apabila. Tidak akan bisa lari jika kami menginginkannya. Enggak, jika Allah. Jika Allah menginginkannya. Satu perkara dimanapun kami berada. Jika Allah menginginkan terhadap kami suatu perkara dimanapun kami berada, dan tidak akan kami tidak akan mampu untuk nusliku min ibad kopi. Ya, maksudnya menghindar. Menghindar dari akibat atau hukuman. Dari azabnya. Dari azab ilah sama ibad dari langit. Dan jika arodabina kami. Jika Allah menghendaki keburukan atas kami. Keburukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Dan sesungguhnya kami mengira, ya, kami meyakini bahwasanya kami tidak mungkin bisa, ya, menghindar dari Allah fil ardi, di muka bumi, walan nu'jizahu haraba, dan kami pun tidak bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala dengan melarikan diri, yaitu ke langit. Jadi ini merupakan apa yang diyakini oleh bangsa jin. Tentunya bangsa jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas mereka. Kalau Allah sudah menghendaki suatu perkara atas mereka, maka itu pasti terjadi kepada mereka dimanapun mereka berada. Dan mereka tidak mungkin bisa menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki demikian. Jadi ini merupakan ucapan dari, ya, para jin yang beriman. Dari ayat-ayat dalam surah Al-Jin ini kita mengetahui bahwasanya ternyata dunia jin itu, ya, sama seperti manusia, di mana ada sebagian mereka yang beriman, kemudian ada sebagian mereka yang kafir. Begitupun manusia, ya, ada sebagian manusia yang beriman dan sebagiannya ada yang kafir. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Dahilis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Dan sesungguhnya kami, tatkala kami mendengar petunjuk, maka kami beriman dengannya. Maka siapa yang ia beriman. Maka siapa saja yang beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut berkurang dan tidak durhaka, gitu Ustaz. Iya, bakhsan itu apa artinya? Berkurang. Bakhsan itu kan, ya, maksudnya berkurang pahalanya. Oh, berkurang. Maka dia tidak takut berkurang pahalanya dan juga tidak bertambah dosanya. Dan tidak menambah kedurhakaannya. Maksudnya, apa? Maka siapa yang beriman kepada Rabb-nya, ia tidak takut akan berkurang pahalanya dan akan bertambah dosanya. Oh, dan tidak akan bertambah dosanya. Wa harfu al-waw harfu atfin, anna harfu taukidin wa nasbin, na isim anna, lama zorof, sami'na fi'lun madin, na sebagai fa'ilnya, al-huda maf'ulun bihi, amanna fi'lun madin, na sebagai fa'il, bihi jar majrur. Fa'at fa'atfin, man isim mausul sebagai mubtada, yu'minu fi'lun mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. isim syarat sebagai mubtada, yu'minu, yu'min, fi'lun mudari'un, majzum, majzum biman ya Ustaz ya? Enggak, dia majuzuna karena sebagai fi'il syarat ya. Oh, majzum karena sebagai fi'il syarat. Tapi benar juga kalau dibilang yang menjuzumkan adalah isim syaratnya, betul. Tapi enggak langsung. Oh, tidak langsung. Birobi jar majrur ha'u mudofun ilaihi. Fa'at fu'atfin la hafu nafiyin yakhofu fi'lun mudari'un fa'ilnya huwa ya Ustaz ya. Iya. Fa'ilnya ini kembalinya ke man ini? Fa'ilnya kembali ke man. Bahsan mafulun bihi wa harfu arfin la harfu nabiyin rohako maktuf maktuf ke bahsan. Nah. Wa anna lamma sami'na al-Qur'ana amanna bihi wa akrarna annahu haqqun min indillahi famay yu'min bi rabbihi fa innahu la yahsha nuqsanan min hasanatihi wala zulman wala zulman wala zulman yulhiquhu yalhaquhu bi ziyadatin fi sayyiatihi. Nah. Dan sesungguhnya kami tatkala kami mendengar mendengar bacaan Al-Qur'an, kami beriman dengannya dan kami berikrar bahwa Al-Qur'an itu benar dari sisi Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka sesungguhnya tidak ada ketakutan akan pengurangan dari kebaikannya, dan tidak pula mereka dianiaya, dianiaya Ustaz. Mereka dan tidak pula tidak mereka dizalimi. Oh, dan tidak pula mereka dizalimi dengan yang dengan mendapatkan tambahan pada keburukannya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya kami, yaitu bangsa jin, ketika kami mendengarkan petunjuk, al-huda sini adalah mendengarkan Al-Quran, amanna bihi, ya, kami beriman dengan Al-Quran tersebut. Ini tentu kata golongan jin yang beriman. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Maka siapa saja yang beriman kepada Rabbnya, maka dia tidak takut bakhsa. Bakhsa ini pengurangan pada pahala, wala rohaqo, ya, tidak pula takut tambahan pada dosa. Artinya, ya, para jin yang beriman ini meyakini bahwasanya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, ya. Allah akan memberikan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya, ya. Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Orang yang melakukan kebaikan maka akan dibalas kebaikan. Orang yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dan Allah tidak mungkin mengurangi pahala seseorang sedikit pun, tidak pula menambah dosa seseorang sedikit pun. Ya, karena Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil sehingga setiap orang itu akan dihukumi sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Ini merupakan keyakinan yang bagus sekali dari ya, bangsa jin yang beriman. Dan keyakinan semacam ini harus juga kita yakini ya sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Manusia yang beriman kepada Allah dan Al-Quran. Karena banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya ya setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan usahanya. Ya. Setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Dan Allah Maha Adil ya. Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan manusia di dunia. Nah, kita lanjutkan ayat 14-15. Silakan Pak Nur Rahim. Nah, Ustaz. Langsung ya 14-15. 14-15. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hatabah. Al-wawu harfu ataf. Tajamin dulu. Oh, naam. Dan sesungguhnya. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim. Dan di antara kami ada juga yang al-qasitun. Orang yang adil. Orang-orang yang adil, naam. Maka barang siapa yang berserah diri. Qasit ini kayaknya maknanya enggak bagus ya. Maknanya buruk ya. Kalau dilihat tafsirnya mah al-qasitun itu artinya yang menyimpang dari kebenaran ya. Nah. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang muslim yang berserah diri dan di antara kami ada orang-orang yang menyimpang. Maka barang siapa yang berserah diri, maka mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan lurus. Dan adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka itulah bagi jahanam kayu api ya, bagi maka neraka. Mereka menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Al-waru al-wawu harfu atfin harfu nasbin wa taukid. Na di sini sebagai isim anna, minna jar wa majur, al-muslimun dia sebagai khabar ya, khabar dari anna. Terus al-wawu harfu atfin, minna sama dia sebagai dia khabar minna jar majrur. Nah, Ustaz, jar wa majrur. Ya, minna jar majrur dulu. Jar majrur, kemudian al-qasitun dia mubtada muakhar. Ya, minna jar majrur sebagai khabar muqaddam tadi. Al-qasitunnya mubtada muakhar. Naam. Fa dia harfu syart, man dia isim mausul, aslama fi'il mudhari, fi'il madhi. Domirnya mustatir huwa kembali ke man. Fa dia sebagai harfu jawab, harfu jawab. Nah. Kemudian ulaika dia isim isyarah di sini sebagai mubtada. Taharraw dia fi'il madhi, fa'ilnya wawu, rasyada dia mafulun bih. Nah, jumlahnya jadi jumlahnya dia sebagai khabar dari ini benar khabar dari ulaika kan, dari ya ulaika. Nah, jumlah fi'il sebagai khabar dari ulaika. Al wawu harfu adfin, amma dia harfu syarat, Ustaz ya. Oh iya, amma itu namanya harfu syartin wa tafsilin. Harfu syartin wa tafsil. Al-qasitun dia mubtada. Naam. Dia harfu jawab. Harfu jawab kanu isim fi'il madin, fi'il madin naqis, fi'il madin naqis. Al-wawunya sebagai isim kana. Li jahannama dia jar wa majrur. Hatoba dia sebagai isim kana. Isimnya kana mau udah tadi kan? Ini kana sudah dia. Khobarnya. Nama dia sebagai khobarnya. Iya. Khobar kan dia mansub ustaz ya. Iya. Ada li jahannama sebagai ini ya, di tengahnya dipisah. Kana li jahannama hatoba dia khobar dari kana. Nah. Tafsirnya wa anna minna al-khabi'una lillahi bitta'ati wa minna al-ja'iruna adh-dhalimuna alladhina hadu an tariqil haqqi faman aslama wa khada'a lillahi bitta'ati fa ulaika alladhina qasadu tariqal haqqi was-shawabi wajtahadu fi ikhtiyarihi fahadahum Allahu ilayhi wa ammal jairuna an tariqil islami fakanu wuqudan li jahannam waqudan li jahannam amaqud fakanu waqudan li jahannam. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan di antara kami ada orang-orang yang berdosa jair. Ya, mendosa. Orang-orang yang zalim, yang melampaui, batas dari jalan yang hak. Maka barang siapa yang berserah diri dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dengan melakukan ketaatan, maka mereka itulah orang-orang yang menginginkan jalan kebenaran, jalan yang hak dan kebenaran. Dan mereka bersungguh-sungguh di dalam memilihnya, maka Allah pun memberikan hidayah kepadanya. Adapun orang-orang yang pendosa, yang berdosa, yang menyimpang dari jalan Islam, maka mereka itulah bahan bakar bagi api neraka jahannam. Naam. Baik ya, barakallahu fika, jazakallahu khairan. Wa iyyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَا. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, dan di antara kami ada pula yang menyimpang. Maka siapa saja yang berislam, maka mereka itu telah memilih jalan yang benar. Dan adapun orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahannam. Sekali lagi ya, dalam dua ayat ini merupakan ucapannya orang yang beriman dari kalangan bangsa jin. Mereka mengatakan bahwasanya di antara mereka ada yang berislam ya, ada yang muslim, namun ada pula yang menyimpang dari kebenaran, yaitu kafir. Kemudian kata mereka, siapa saja yang berislam maka sungguh mereka telah memilih jalan yang benar. Ya, ini merupakan keyakinan yang benar dari orang-orang jin ya, dari ya para jin yang beriman. Adapun yang menyimpang, maka sungguh mereka yang merupakan bahan bakar bagi neraka jahannam. Jadi dari dua ayat ini kita mengetahui bahwasanya ya, orang-orang yang beriman dari kalangan jin itu yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita kaum muslimin yang beriman. Yaitu kita meyakini bahwasannya orang-orang yang menempuh jalan yang benar, yaitu jalan Islam, maka mereka telah menempuh jalan yang benar. Sementara orang-orang menyimpang dari jalan Islam, maka mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka. Karena yang kita yakini, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti mereka akan dilemparkan ke neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. 16 dan 17 ya. Silakan Bu Rani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an law istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. 16. Dan bahwa jika mereka tegak atas jalan itu, pasti kami akan beri mereka minum dengan air yang melimpah. Untuk kami uji mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhannya, dia akan memasukkannya ke dalam azab yang berat. Al-wawu harfu atfin, al-lawi ini dari an sama law ya Ustaz? Iya. Yeah. An-nya harfu nasbin wa masdariyin, law-nya harfu syartin, istaqamu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, ala tariqati jar majrur, la'asqainahum, alamu, alamu taukid, asqaina fi'il madhi, na sebagai fa'il, hum maf'ul bih, ma'an maf'ul bih yang kedua, ghadaqan na'at dari ma'an. Dinaftinahum alamu alamukai naftina ini fiil mudhari ya mansub bila mikai nah. Hum maf'ul bih fihi jar majrur alwau harfu atfin man harfu syartin sebagai mubtada yu'rid fiil mudhari majzum biman an dzikri jar majrur rabbi mudhaf ilai alha'u mudhaf ilai yasluk ini fi'il mudhari majzum biman juga ya Ustaz ya. Al-ha'u maf'ul bih azaban maf'ul bih yang kedua so'adan na'at dari azaban. Wa annahu law saral kuffaru minal insi wal jinni 'ala tariqatil islami walam yuhidu anha la anzalna alaihim ma'an kathiran walau wassa'na alaihim rizqa fid dunya linahtabirahum kaifa yashkuruna ni'amallahi alaihim wa man yu'rid an ta'ati rabbih wastima'il qur'ani watadabburihi وتدبره والعمل به يدخله عذابا شديدا شاقا. Dan bahwasanya jika mereka orang-orang kafir dari golongan manusia dan jin berjalan di atas jalan Islam dan mereka tidak menyimpang darinya, maka kami akan turunkan bagi mereka air yang banyak dan akan kami luaskan bagi mereka rizki di dunia untuk menguji mereka bagaimana mereka mensyukuri nikmat Allah atasnya. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rabb-nya dan dari mendengar Al-Quran dan mentadaburinya dan beramal dengannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam azab yang besar dan berat. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن لو استقاموا dan kalau sekiranya mereka istiqamah di atas jalan yang benar, yaitu jalan Islam. La'asqainahum, ya. Sungguh, ya, kami benar-benar akan memberi minum mereka ma'an ghadaqa, ya, dengan air yang segar. Linaftinahum fi, ya. Yang demikian itu kami lakukan untuk menguji mereka, untuk memberikan cobaan kepada mereka. Wa may yurid 'an dzikri rabbih, dan siapa saja yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, yaslukhu 'adaban sa'ada, maka ia, ya, sedang menempuh jalan menuju azab yang amat berat. Jadi orang-orang yang istiqamah di atas jalan Islam, di atas jalan kebenaran, maka Allah akan memberi minum mereka dengan air yang segar. Maksudnya Allah akan memberikan kepada mereka banyak kenikmatan, ya, banyak kenikmatan berupa air yang melimpah. Kemudian Allah luaskan rezeki mereka di dunia, dan itu semua Allah lakukan, ya, dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ya, Allah melakukannya dalam rangka untuk menguji manusia, ya, untuk menguji siapa yang beriman di antara mereka dan siapa yang berpaling, yang membangkang di antara mereka. Jadi kalau orang yang istiqamah di atas jalan Islam, maka Allah akan berikan nikmat yang melimpah, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara orang yang menyimpang, ya, dari orang-orang yang menolak untuk mengingat Rabb-nya, maka sungguh dia sedang menempuh jalan menuju azab yang mengerikan, ya, azab yang amat berat. Dan ya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu selalu seperti ini, ya. Ketika ada ayat yang menjelaskan kenikmatan untuk orang beriman, maka akan disusul dengan ayat-ayat yang, ya, menjelaskan betapa mengerikannya azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah basyira wa nadhira. Ya. Al-Quran itu adalah basyira, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian nadhira, ya, sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Makanya seorang muslim itu, seperti yang sering kita ulang-ulang, harus punya yang namanya roja dan juga khauf, ya. Harus punya rasa harap, optimis bahwasanya Allah akan mengampuninya, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi juga harus khauf, ya, harus punya rasa takut, takut-takut amalannya enggak diterima. Ya, takut-takut Allah murka dan seterusnya, sehingga dia menjadi seimbang dalam menapaki kehidupan. Karena terlalu optimis malah akan melalaikan. Ya, terlalu takut ya malah akan mencegah seseorang dari berbuat kebaikan. Seseorang akan berpisah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini dalam diri kita bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengasihi para hamba-Nya, tapi di saat yang sama bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Ya, sehingga kita bisa seimbang dalam menapaki kehidupan di dunia. Ya. Nah. Kita lanjutkan ayat ke 18. Ya, Umi Ida, silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada sesuatu pun selain Allah. Bersama Allah. Bersama Allah, sesuatu bersama Allah. Al-wawu harfu atfin, anna harfu taukid wa nasbin, al-masajida isim anna, lillahi jar majrur sebagai khobar anna, al-fa'u harfu atfin, larangan nahi ya, nah. La, kalau larangan lah nahi ya. Nahiyah, la nahiyah, tada'u fi'il mudori'un, al-wawu sebagai fa'ilnya, ma'a, dorof, awohi, rafu jalalah sebagai mudofun ilai, ahadan, maf'ulun bi. Tafsirnya, wa'annal masajida li'ibadatillahi wahdahu, fala ta'budu fiha ghayrahu wa ahlisu lahud du'a'a wal ibadata fiha fa innal masajida lam tubna illa liyu'badu wahu wahdahu fiha duna min sawahu duna man sawahu duna man sawahu man siwahu duna man siwahu duna man siwahu. Wa fil ayati wujubu tanazihil masjidi wujubu tanzihil. Wujubu tanzihil masjidi masajidi jamaah dia. Ya, jamaah. Wujubu wa fil ayati wujubu tanzihil masajidi min kulli ma yasubu ikhlaso lillahi. Wa mutaba'atu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu untuk beribadah kepada Allah saja. Dan janganlah kalian menyembah di dalamnya selain Allah. Dan ikhlaskanlah baginya doa dan peribadatan kepadanya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu tidaklah dibangun kecuali agar Allah saja yang disembah di dalamnya. Dari selain dunaman dunan bukan selain, bukan yang selainnya gitu. Bukan yang selainnya. Di dalam ayat ini ada kewajiban untuk menyucikan ya Ustaz ya, tunsi. Wajib untuk ya mensucikan masjid-masjid itu. Mensucikan masjid-masjid dari segala apa yang merusak keikhlasan kepada Allah. Dan mengikuti Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan sesungguhnya masjid-masjid semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, seorang yang mengaku beriman kepada Allah maka hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa annal masajida lillah. Ya, sesungguhnya masjid itu dibangun dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka tidak boleh kita menjadikan masjid tempat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengikhlaskan doa kita, mengikhlaskan ibadah kita di dalam masjid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya masjid itu tidaklah dibangun kecuali agar hanya Allah saja yang disembah di dalamnya. Bukan orang, ya bukan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini mengandung ya kewajiban untuk membersihkan masjid dari semua hal yang bisa memudarkan ya, atau menghilangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikan masjid dari semua hal yang bisa menjauhkan dari mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Di dalam Islam syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah ittiba, ya. Jadi kalau seseorang beribadah tidak ikhlas, mengharapkan pujian dari orang lain, ya, ingin dilihat oleh orang lain riya, kemudian sum'ah, ya, ingin agar namanya ya dikenal sebagai orang yang saleh dan rajin beribadah, maka ini bisa membatalkan pahala amalan tersebut, ya. Kemudian yang kedua harus ittiba, harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Rasulullah perintahkan di dalam hadis-hadisnya, maka kita ikuti. Ya. Apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Sementara yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jauhi. Inilah sikap yang benar seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena makna dari kalimat dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya yang pertama adalah ikhlas. Ya. Ashhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah ikhlas. Kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna dari wa anna Muhammadar Rasulullah, kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Ya, kita mengikuti beliau, kita ittiba terhadap sunnah-sunnah yang beliau contohkan. Adapun yang tidak beliau contohkan, maka ini adalah bid'ah dan kita ya wajib menjauhinya. Karena sunnah ya sangat banyak dan kita belum tentu sanggup untuk menjalankan semua sunnah. Maka ngapain kita melakukan yang bid'ah kalau yang sunnah saja belum selesai kita kerjakan semuanya ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke 19 ya. Silakan Pak Dery ya. Pak Dery mau baca? Enggak, Mas. Ya, silakan baca. Ayat 19 ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakunu 'afwan. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Terjemahkan sebentar. Ya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri untuk menyembahnya, hampir-hampir saja para jin itu mengerumuninya. Wa harful huruf ataf annahu huruf tauf harfu did hu apa? Isim apa? Ya, harfu taukid ya, betul. Harfu taukid. Maksud hu isim inna isim anna jangan dibilang hu tapi al-ha'u, ingat ya kalau huruf itu satu di eja. Al-ha'u isim inna lama hu zorof zorof qama fi'il madi abdu fa'il dan Allahi sebagai mudhafun ilai yad'u fi'il mudhari hu sebagai maf'ulun bih kadu fi'il madi wawu kadu ini apa namanya dia menyerupai kana dia oh nah jadi apa sebenarnya fi'il madi nakis fi'il madi nakis kadu fi'il madi nakis. Kemudian wau isimnya. Isimnya. Wau isim. Yakununa fi'il mudhari khobar dari kadu. Khobar dari kadu. Itu mah nanti selesai. Jadi yakununa fi'il mudhari. Oh, nah. Wunya ada isimnya. Terus. Yakununa fi'il mudhari. Kemudian. Wunya isimnya. Wawunya isimnya. Alaihi jar dan majrur ala huruf jar ha majrur libada li huruf jar libada itu satu kata lamnya enggak kepisah kalau lam huruf jar mah libadin jadinya ini kan libada jadi libada itu satu kata dia sebagai khobarnya yakununa libada sebagai khobar dari yakununa nah jumlah dari jumlah yakununa dan isim dan khobarnya baru sebagai khobarnya kadu gitu. Oh, enam. Insyaallah. Tafsirnya siapa? Ya, tafsirnya. Wa annahu la maqama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'budu rabbahu kada al-jinnu yakununa alaihi jama'atun mutaraka yakunun alaihi jama'ah yakunun alaihi kan khobarnya ya jama'atin kan khobarnya harus masuk kan enam yakununa alaihi jama'atin mutarakimatin ya'udduha fawqa ba'din. Ba'duha fawqa ba'din. Ba'duha fawqa ba'din. Min syiddati izdihamihim li sima'il Qur'ani minhu. Naam. Dan sesungguhnya ketika Muhammad berdiri untuk menyembah Tuhannya, maka kada hampir saja jin itu segerombolan jin itu jemaah, hampir saja sekelompok jin yang berdesakan gitu ya. Hampir saja sekelompok jin yang berdesakan, sebagiannya dengan sebagian yang lain atau atas yang lain. Ya, sebagiannya di atas yang lain. Dikarenakan sangat berdesakan. Iya. Dikarenakan sangat berdesakan untuk mendengarkan Al-Qur'an darinya, dari Nabi Muhammad. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Dan sesungguhnya ya kaum jin itu ketika berdiri Abdullah, ya ketika berdiri seorang hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'uhu ya. Ya, ketika seorang hamba Allah yaitu Muhammad berdiri menyembahnya, kadu yakununa alaihi libada, hampir saja mereka yaitu jin ya desak mendesak ya, berdesak-desakan mengerumuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bacaan Al-Qur'an manusia itu bisa didengar oleh jin ya. Bacaan Al-Qur'an manusia itu bisa didengar oleh jin, dan bisa jadi ketika seorang misalnya ya termasuk ketika kita sekarang ini yang membaca tafsir, bisa jadi ya sekelompok orang dari jin ikut yang mendengarkan kajian kita ini ya, karena mereka hidup di dunia yang kita tidak bisa melihat mereka. Sehingga ya dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kaum jin itu juga ikut belajar bersama manusia ya, ikut belajar Islam bersama manusia. Jadi antaranya ini ya dikatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, maka sekelompok ya jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendengarkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya bacaan Al-Qur'an kita ya, ucapan kita manusia bisa didengar oleh orang-orang jin. Makanya ya dikisahkan ya, saya sering mendapatkan kabar bahwasanya banyak para ulama itu ketika membuka majelis, dan sekalipun misalnya muridnya seluruhnya berhalangan hadir, maka dia tetap membuka majelisnya ya, karena dengan harapan bahwasanya akan ada sekelompok orang dari golongan jin yang mengikuti kajiannya. Ini masya Allah ya, ini menunjukkan keikhlasan ulama tersebut dalam mengajar ya, dia tidak memandang ya berapa banyak jumlah muridnya ya, karena bagi seorang guru itu ketika mengajar sebetulnya dia sedang mengajari dirinya, karena cara terbaik dalam mempelajari ilmu adalah dengan mengajarkannya, tentunya setelah memiliki bekal-bekal yang mumpuni. Nah ya, kita lanjutkan ayat ke-20 ya. Ibu Hayati silakan. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Kul fi'il amr, fa'ilnya anta. Inna, innama ini apa? Innama itu ada tu hasrin. Ada tu hasrin. Ad'u, ad'u fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Rabbi maf'ulun bi, wa harfu atfin. La nafiyah. Usyriku fi'il mudhari, fa'ilnya ana. Bihi jar wa majrur ahadan maf'ulun bih. Qul ayyuhar rasul liha'ula'il kuffari innama a'budu rabbi wahdahu wala usyriku ma'ahu fil ibadati ahadan. Katakanlah wahai rasul kepada orang-orang kafir itu, aku hanya menyembah Tuhanku semata. Aku tidak menyekutukannya dan dengan apapun dalam beribadah. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku hanya ya berdakwah kepada Rabbku, beribadah kepada Rabbku, wala usyriku bihi ahada, ya, dan aku tidak menyekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Karena Nabi Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya berdoa, hanya beribadah kepada Rabbku. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Ini merupakan kalimat tauhid, ya. Artinya pernyataan bahwasanya seorang muslim itu tidak mungkin menyandingkan Allah dalam masalah peribadahan dengan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah asas Islam yang paling pentingnya. Seorang yang mengaku beriman namun ketika beribadah masih menyembah selain Allah, maka bisa gugur imannya. Maka seorang muslim itu harus menegakkan tauhid dalam masalah peribadahan. Ya, artinya kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menjadikan sekutu atau tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadahan, ya. Lanjutnya. Waktu ini agak panjang. Baik, mungkin sampai sini dulu aja, insyaallah kita lanjutkan besok. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.